dia dijegeng dan ipian belinding. Sekat kenal adi beli inguh, inguh tegengon adi tunangan. Oh, dugas makenalan permajabat tangan ketuk-ketukankah beli. Tumben marejani rasa yang kini muntul yune lawan metunangan. Mantan tunangane ane suba-suba singgade cara ragan adine. Unyane gading otongan langsing ngai beli mampu kepayang. Kalau bungkul rukone nasi goreng spesial, kekik adine kenyam adine buat beli kentemar spesial, kekik adine kenyam adine buat beli saja mula spesial. Jani ngerasa yang kene muntul yune lawan metunangan. Mantan tunangane ane suba-suba singgade cara ragan adine. Unyukne gading potongan langsing ngai beli mampu kepayang. Kalau bungkul rukone nasi goreng spesial, kekik adine kenyam adine buat beli kentemar spesial. Beli nasi goreng misi kalau bungkul rukone nasi goreng spesial, kekik adine kenyam adine buat beli kentemar spesial. Jogeng adine kanyam adine buat beli saja mula spesial.